Apa perbedaan tasawuf dan filsafat? Ini pertanyaan yang bagus ya. Ya, tasawuf itu punya hubungan dengan filsafat. Sebab filsafat itu dari apa namanya, dari pemikiran tasawuf, dia juga mengambilnya dari apa? Sebagian pemikiran filsafat. Ya, jadi itu ada keterkaitannya. Sebagaimana tasawuf itu punya keterkaitan dengan pemikiran Syiah. Punya keterkaitan dengan pemikiran Syiah. Karena itu di dalam banyak atau di dalam beberapa sumber pemikiran mereka itu sama. Misalnya Syiah mengagungkan kuburan. Orang-orang sufi juga mengagungkan kuburan. Syiah punya keyakinan terhadap imam-imam mereka. Orang-orang sufi juga punya keyakinan terhadap wali-wali mereka. Ya. Syiah punya pemikiran di dalam masalah imamah kepemimpinan. Orang-orang tasawuf juga ada masalah di situ. Ya. Jelas ya? Jadi mereka bisa ketemu di dalam sejumlah perkara.